Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu, bab yang keenam, fil hawalah. Pembahasan tentang al-hawalah. Al-hawalah artinya pengalihan. Akan dijelaskan nanti definisinya. Maksudnya adalah pengalihan pembayaran utang kepada orang lain. Gambarannya, misalkan A, si A dan si B, si C, ada tiga orang. Ya. Si A punya utang kepada si B. Si A punya utang kepada si B. Si B punya utang kepada si C. Si C menagih utangnya kepada B untuk dibayar. Kemudian B mengalihkan si C kepada si A bahwa pembayaran utangnya si B kepada si C diambil dari si A karena si A punya utang kepada si B. Ya. Si A punya utang yang harus dia bayar kepada si B. Si B punya utang yang harus dia bayar kepada si C. Si C menagih utangnya kepada si B. Si B mengalihkan dia ke si A. Bahwa pembayaran utangnya dia kepada si C diambil dari si A karena si A punya utang kepada dia. Itu hawalah. Paham gambarannya? Baik. Wa fi mas'alatan. Dalam bab ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknanya wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil disyariatkannya al-hawalah. Al-hawalatu Nakluddaini, pengalian utang, min dhimmati, dari tanggung jawab, al-muhili, pihak yang mengalihkan, dari tanggung jawab pihak yang mengalihkan, ila dhimmatil muhali alaih, kepada tanggung jawab al-muhali alaih, yang dialihkan atasnya. Al-muhil di sini, al-muhil pada contoh yang disebutkan tadi adalah si B. Jadi nakluddain, pengalian pembayaran utang ya, min dhimmatil muhili, dari tanggung jawab al-muhil, dari tanggung jawab orang yang mengalihkan. Pada contoh tadi si B, dia punya utang kepada si C. Ketika ditagih oleh si C, dia muhil, dia mengalihkan si C kepada si A. Jadi dain itu dinakal, dialihkan dari tanggung jawab si B yang merupakan muhil yang mengalihkan, ila dhimmatil muhali alai, dialihkan kepada tanggung jawab yang dialihkan atasnya, yaitu si A. Dialihkan tanggung jawab pembayaran utangnya kepada si A. Si A al-muhal alaih. Si A al-muhal alaih. Dialihkan atasnya. Jadi dia yang bertanggung jawab membayar utang itu kepada si C. Yang dengan itu merupakan pembayaran utangnya kepada si B. Dialihkan. Jadi al-muhil adalah si B yang mengalihkan si C kepada si A. Si A al-muhal alaih. Jadi yang tadinya si B pada dhimmahnya, tanggung jawabnya, ada tanggung jawab untuk membayar utangnya kepada si C. Tapi karena dia muhil, dia mengalihkan si C kepada si A sebagai al-muhal alaih. Maka tanggung jawab itu sekarang beralih kepada dhimmah si A selaku al-muhal alaih. Dia sekarang yang bertanggung jawab membayar utang itu kepada si C. urusannya si B selesai. Tayyib. Dan urusannya si A kepada si B juga selesai. Tersisa urusannya si A dengan si C. Ya. Karena sudah terjadi naqlud dain, pengalian utang, pembayaran utang. Sekarang si A yang tanggung jawab membayar kepada si C. Yang tadi utangnya kepada si B sudah dialihkan, dibayarkan kepada si C. Jelas? Nah, jadi al-muhil pada contoh tadi, pada tiga contoh ABC yang disebutkan, al-muhil adalah si B, al-muhal alai adalah si A. Yang menagih utang siapa? Si C. Al-muhil adalah si B, al-muhal alai si A. Tayyib. Wahia masyru'atun lima fiha minal irfaq. Dan al-hawalah disyariatkan dikarenakan di dalamnya terkandung sikap berupa al-irfaq, bersikap lembut. Ya. Jadi tidak memaksa harus dia sendiri yang bayar. Ada jalur untuk dialihkan. Karena ada orang yang punya utang padanya. Ya. Tayyib. Wa tabadulil masalihi baina afradil ummah. Yang kedua mengandung tabadul al-masalih, berbagi kemaslahatan, saling berbagi kemaslahatan baina afradil ummah, di antara individu-individu umat ini, yang ada person-personnya. Yang penting utang terbayar. Utang terbayar. Meskipun dialihkan pembayarannya, maslahat semuanya tercapai. Maslahatnya al-muhil pada contoh tadi si B untuk membayar utangnya tercapai. Maslahat si A al-muhal alai membayar utangnya juga tercapai. Meskipun sudah dialihkan pembayarannya kepada si C, dan si C juga terpenuhi haknya. Dia mendapatkan kembali haknya. Meskipun yang bayar si A, bukan si B. Padahal tadinya utangnya si B. Maslahat masing-masing tercapai. Wattasamuhi. Dan mengandung sikap attasamuh. Saling menolerir. Ya, sikap saling menolerir urusan, ditoleransi. Ya. Wa tashilil muamalat, mempermudah urusan-urusan muamalah. Jadi dipermudah urusan-urusan muamalah itu, tidak dipersulit bahwa harus kamu sendiri yang bayar. Kenapa harus? Saya kan punya piutang yang sama di situ, yang akan dia bayar ke saya, ya saya alihkan saja biar dia bayarkan ke Anda. Mempermudah. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, pernah bersabda, idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Hadits ini muttafaq alaih. Idza, apabila utbi'a ahadukum ala mali'in, apabila salah seorang dari kalian utbi'ah, dialihkan ala mali'in kepada seorang yang kaya, dalam arti tanda kutip kaya di sini mampu bayar utang, mampu bayar utang. Falyatba', maka hendaknya dia mengikuti pengalihan itu. Nabi memerintahkan agar pengalihan itu diikuti. Jangan mempersulit urusan. Kalau tidak bisa, saya tidak mau, Anda sendiri yang harus bayar. Oh, jangan. Selama dia mengalihkan ke orang yang mali, kaya dalam arti tanda kutip mampu bayar utang. Kenapa dipersusah? Sama saja, yang penting utang Anda terbayar. Kembali haknya. Maka diikuti saja. Begitu. Wa ma'nahu, maknanya, idza uhila bid-daini, jadi makna utbi'a, yakni uhil. Apabila seseorang dialihkan bid-dain, dengan utang, alladhi lahu, yang utang yang merupakan haknya untuk dia, atau di sini maksudnya piutang ya, lebih pasnya difahami. Idza uhila bid-daini alladhi lahu, apabila seseorang dialihkan pembayaran piutangnya yang dia miliki, yang merupakan haknya, pembayaran piutangnya itu dialihkan ala musirin, ala musirin, dialihkan pembayaran piutangnya kepada musir, ini makna mali tadi di hadis, kepada orang yang punya kelonggaran, kemudahan dalam bayar utang. Falyahtal, maka hendaknya dia mengikuti pengalian itu. Walyaqbalil hawalata, dan hendaknya dia, falyahtal, hendaknya dia beralih, falyahtal, hendaknya dia beralih sesuai pengalian itu. Walyaqbalil hawalata, dan hendaknya dia menerima pengalihan itu. Itu makna hadis. Jadi setelah itu dia bukan menagih kepada si B pada contoh tadi. Ya. Padahal asalnya piutang dia kepada si B, B yang berutang ke dia. Tapi si B sudah mengalihkannya. Dia sudah muhil mengalihkan si C, menagih piutangnya ke si A, al-muhal alai. Maka falyahtal, hendaknya dia beralih. Setelah itu jangan menagih ke si si B lagi. Hendaknya dia menerima hawala itu dan menagih ke si A. Dan si A syaratnya harus mali, musir. Artinya punya kelonggaran harta, kemampuan harta untuk bayar utang. Itu syaratnya. Fa idza ahalal madinu, syaratnya secara lengkap akan dijelaskan nanti. Fa idza ahalal madinu da'inahu, maka apabila al-madinu, pihak yang berutang, pada contoh tadi si B, ahala, dia mengalihkan da'inahu, pemiutangnya yang mengutangi dia, ala muflisin, dia alihkan kepada muflis, orang yang bangkrut, yang tidak punya harta, yang tidak punya kemampuan bayar utang, katakan mu'sir, kesulitan bayar utang. Raja'a bihaqqihi, dia kembali, ad-da'in tadi, pemiutang, yaitu si C, kembali menuntut haknya. Alaman ahalahu, kepada orang yang telah mengalihkannya, yaitu kembali menuntut haknya kepada si B. Karena ternyata dia temui si A muflis, orang bangkrut, mu'sir, tidak punya harta, tidak punya kemampuan harta, kesulitan bayar utang. Tidak bayar-bayar. Maka dia kembali kepada si B untuk meminta kembali haknya. Karena pada asalnya memang fi dhimmati, pada tanggung jawabnya si B. Wajib. Li'anna al-falasa aibun. Karena al-falas kebangkrutan, tidak punya harta, aib. Itu aib. Walam yardha bihi, dan dia tidak ridha dengannya. Tidak ridha dengan kondisi itu. Ternyata setelah ditemui, ditagi, ternyata orangnya muflis, mu'sir, ternyata orang bangkrut, orang yang tidak punya harta, kesulitan bayar utang. Itu aib. Dan tidak ridha dengan kondisi itu. Falahu haqqur ruju'i, maka dia punya hak untuk rujuk, untuk kembali ke asal, yaitu kembali lagi kepada si B. Kembali lagi ke si B untuk menuntut pembayarannya. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, fi syuruti sihhatiha, mengenai syarat-syarat sahnya al-hawalah. Yushtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan sahnya al-hawala, pengalian bayar utang, syarat berikut. Asyartul awal, syarat yang pertama, ridha al-muhili. Ridha al-muhili, keridhaan al-muhil, keridhaan al-muhil, pihak yang mengalihkan, yang punya tanggung jawab bayar utang tadi, si B maksudnya, al-madin, yang punya utang kepada si C, dia ridha melakukan itu, melakukan pengalihan. Li'annahu mukhayyarun, karena sesungguhnya dia mukhayyar. Dia mukhayyar, dia punya hak memilih, punya pilihan. Fi jihati qada'id daini, punya pilihan, hak memilih dalam hal sisi-sisi pembayaran utangnya, segi-segi pembayaran utangnya. Fala tata'ayyanu alaihi jihatun qahran, fala tata'ayyanu alaihi jihatun qahran, maka la tata'ayyanu alaihi, tidak terpastikan atas dirinya jihatun, pihak, ya, arah tertentu. Qahran, sebagai suatu keharusan yang tidak boleh, tidak harus dia yang bayar, tidak harus seperti itu. Jadi tidak terpastikan atasnya sisi tertentu sebagai suatu pemaksaan padanya bahwa pembayarannya harus dari arah itu, dari sisi itu, tidak. Artinya dia punya hak memilih, mukhayyar dia. Bukan makhur, bukan orang yang dipaksa bahwa harus dia sendiri yang bayar. Bisa dia memilih, jika dia bukan yang bayar, dialihkan, boleh. Athani, syartu thani, kaunul malain, kaunul malaini, al-muhali bihi wa alaihi, muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Keadaan dua harta yang terkait dengan utang piutang itu, pembayarannya, dua harta yang dimaksud, al-muhal bihi, harta yang dialihkan pembayarannya, dalam hal ini utangnya si B kepada si C, itu al-muhal bihi, itu yang pembayarannya dialihkan. Al-muhal bihi, harta yang dialihkan, yaitu utangnya siapa? Utangnya si B kepada si C. Wa alaihi, dan harta yang kedua, yaitu harta utangnya si A kepada si B. Karena si A adalah al-muhal alaihi, yang dialihkan padanya, atasnya. Nah, utangnya dia kepada si B. Syaratnya, utangnya si B kepada si C, dan utangnya si A kepada si B, utang orang yang mengalihkan, al-muhil, ya, atau al-muhal bihi, sama saja, yakni utang yang dialihkan tersebut. Wa alaihi, dan utang orang yang dituju pengalihan itu yang dialihkan padanya, muttafiqaini, sama persis dalam hal qadron, dalam hal kadarnya, wa jinsan, dalam hal jenisnya, wa sifatan, dan dalam hal sifatnya. Anggap saja sebagai contoh, si B punya utang kepada si C. Awalnya si A punya utang kepada si B, utangnya 2 juta rupiah, kadarnya 2 juta, jenisnya uang, ya, sifatnya sama, ya, 2 juta rupiah. Kemudian si B berutang kepada si C uang 2 juta rupiah. Ketika si C menagih kepada si B utangnya 2 juta rupiah, maka si B mengalihkan pembayaran utangnya tersebut kepada si A, karena si A punya utang kepadanya, utang yang sama persis jenisnya, kadarnya, sifatnya. Sama-sama 2 juta rupiah. Aidha. Kaunul malaini al-muhali bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Jika berbeda harta itu enggak bisa. Ini utangnya ke ini emas. Yang ini utangnya uang, enggak bisa. Ini utangnya ini perak, yang ini utangnya uang, enggak bisa. Ini utangnya ke ini barang. Yang ini utangnya uang. Ay, beda jenisnya, enggak bisa. Harus sama persis. Nah, itu syaratnya. Ya. Karena yang namanya utang, qard, yang sudah kita lewati babnya, yang namanya utang dibayar dengan harta yang sama. Jika berutang uang rupiah, bayar utang rupiah. Jika berutang emas, bayar emas. Jika utangnya beras, bayar beras. Nah, itu namanya utang. Dibayar dengan harta yang sama, bukan diganti. Kalau terjadi pergantian pembayaran utang, maka terjadi lagi akad baru di situ. Artinya terjadi penjualan utang. Terjadi penjualan utang namanya. Utangnya beras, kok dibayarnya uang. Itu berarti dia jual. Terjadi penjualan. Berasnya dibeli dengan uang, karena dibayarnya dengan uang, bukan beras. Namanya utang qard, dibayar dengan harta yang sama. Oleh karena itu, ketika di sini pada hawalah terjadi pengalihan, maka harus sama. Jenis utangnya sama, kadar nilai utangnya sama, sifatnya sama. Al-thalithu, yang ketiga, an yakuna al-muhalu bihi daynan mustaqirran fi dhimmatil muhali alaih. Keadaan al-muhal bihi, yang dialihkan, contohnya si C ini tadi, itu haknya dia, hartanya dia, yang dia yang dialihkan, dainan, ya, itu merupakan utang, yakni al-muhal bihi, yakni utangnya si C tadi, piutangnya si C, ya, piutangnya si C, haknya dia, itu al-muhal bihi, itu berupa dainan, berupa dain, utang, mustaqirran, utang yang telah tetap, fi zimmatil muhali alai, pada tanggung jawab al-muhal alai, pada tanggung jawab pihak yang dialihkan atasnya, yaitu si A. Naam. Baik. Jadi jelas si A punya utang kepada si B, si B punya utang kepada si C. Ya, dan itu adalah dain yang mustaqir, dain yang telah tetap yang harus dibayarkan. Nah, kemudian terjadi pengalihan. Tayyib. Terjadi pengalihan, dan itu pengalihan utang yang telah tetap pada zimmah. Naam, wa yatarattabu 'ala al-'iqadil hawalati wa yatarattabu 'ala al-'iqadil hawalati as-sahihati hasba ma dhukira intiqalul haqqi min dhimmatil muhili ila dhimmatil muhali 'alayhi wa yatarattabu 'ala al-'iqadil hawalati as-sahihati, dan konsekuensi akibat ya atas in'iqad, yakni sahnya akad hawalah, pengalihan pembayaran utang itu yang merupakan akad yang sahih, yang benar, terpenuhi syarat-syaratnya, hasba ma dzukira, ya, sesuai yang disebutkan, hasba ma dzukira atau hasaba ma dzukir, tergantung atau sesuai yang disebutkan syarat-syaratnya, intiqalul haqqi, konsekuensinya apa, akibatnya apa, terjadi intiqalul haqq, terjadinya peralihan hak, itu konsekuensi hukumnya, terjadi peralihan hak, min dhimmatil muhili, dari tanggung jawab al-muhil, yang mengalihkan dalam hal ini si B, yang tadinya tanggung jawabnya pada dhimmal muhil, yaitu si B pada tanggung jawabnya membayar utangnya kepada si C, mengembalikan haknya si C. Tadinya haknya si C pada dhimma, pada tanggung jawab si B. Tetapi sudah terjadi hawala, maka beralih tanggung jawabnya si, yang tadinya tanggung jawabnya si B pada dhimmahnya, haknya si C, itu beralih ila dhimmatil muhali alaih, beralih ke dhimma tanggung jawabnya al-muhal alaih, yang di alihkan badannya dalam hal ini si A. Akhirnya beralih haknya si C untuk dibayarkan oleh si A. Sekarang tanggung jawabnya si A. Tanggung jawabnya si B sebagai al-muhil, pihak yang mengalihkan, sudah lepas. Haknya si C beralih kepada zimmahnya si A sebagai al-muhal alai, yang dialihkan atasnya. Dia sekarang yang bertanggung jawab membayarnya. Baik. Adapun pembahasan yang terakhir, min as-suwaril mu'asiratil hawalah, di antara bentuk-bentuk hawalah yang ada di zaman kita, ya, ada dua di sini yang disebutkan, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah.